wedok becak ngomong ini jebul mayak. Wes dasare nek sifatmu kuwi jan marai manggel, lelaki lanang sing sugih awakmu langsung gatel. Opo meneh sing go ninja arek kuwi sing go FU wes marai awak ngelu dadi preman loro untu. Aku wes ngerti aslimu jebule mung padu palsu dimodali ninja FU kowe iso dijak kentu ning omah sopan kudungan ning jaba kaya bajine. Cepat langsung minggat ra mikir ke aku sapa saiki ngejak suara.